Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa fi ba'd al-athar al-ilahiyah. Inni wal jinn wal ins fi naba'in 'adzim. Akhluqu wa yu'bad ghairi. وأرزق ويشكر سوايا خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. آثار إلهية yang biasa disebut dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Akhrajahu Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin dan juga Imam Hakim dalam Tarikh dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Wa Dailami dalam Musnadul Firdaus. Sebagaimana dalam Durrul Manthur. Wal Hakim wa Tirmidzi fi Nawadiril Usul. Naam. Demikian dalam Al-Kanz secara marfu' dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Dalam asar tersebut al-ilahiyah dikatakan inni wal jinnu wal insu fi nab'in 'adzim. Sesungguhnya aku, kata Allah, dan jin dan manusia dalam perkara besar. Aku dengan jin dan manusia dalam perkara besar. Aku menciptakan, tetapi yang diibadahi selainku. Aku yang memberi rizki, tetapi yang disyukuri selainku. Kebaikan-kebaikanku kepada para hamba nazilun, turun. Kebaikanku kepada para hamba terus turun. Wa syarruhum ilayya sa'idu, tetapi justru kejahatan dan kejelekan mereka naik kepadaku. Aku turunkan kebaikan, mereka malah menaikkan kejelekan. Atahabbabu ilaihim bin ni'am, aku membuat mereka cinta dengan kenikmatan-kenikmatan, tetapi mereka justru membuat aku marah dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wahai kata al-waqi', demikianlah memang yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati, kecuali jin-jin yang dirahmati. Apa kaget? Manusia dan jin. Di antara jin ada mukminin. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kata para jin tadi, di antara kami ada yang muslimun, ada yang qasitun. Kenapa? Qauluhu, kita kembali pada hadis yang sedang dibahas, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mahaqul ibad 'ala Allah wa mahaqul haqqullah 'ala al-ibad. Ala wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adzib man la yushriku bihi syai'an. Setelah Mu'adz menyatakan Allah wa rasuluhu alam, maka Nabi menjelaskan hak hamba atas Allah, kemarin sudah dibahas hak Allah atas hamba, yaitu untuk diibadahi dan tidak sekutukannya dengan sesuatu apapun. Taib, apa hak hamba dari Allah? Hak hamba dari Allah an la yu'adzib ma la yushrik bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berkata Al-Hafiz rahimahullah, iqtasara ala nafi al-isyrak. Beliau meringkas hanya dengan satu kalimat, yaitu nafi al-isyrak, tidak syirik. Sehingga terkesan bahwa agama ini sangat ringkas, sangat mudah. Yang penting la yusyrik bihi syai'an. Anna yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a. Orang yang tidak berbuat syirik enggak akan diazab. Ini hak para hamba. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Apa di antaranya? Kalau tidak syirik, enggak diazab. Bagaimana dengan orang yang berbuat dosa? Bagaimana dengan mereka yang melakukan bid'ah? Bagaimana dengan mereka yang sekian macam pertanyaan di benak kita? Maka dijawab iskalat yang terpikir ini oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Bahwa ini ringkas diucapkan Rasulullah SAW secara ringkas. Iqtasara ala nafil isyrak. Beliau hanya meringkas tidak syirik saja. Mengapa? Karena tidak syirik itu memberikan konsekuensi. Yastad'i tauhid bil iqtida. Kalau tidak syirik, otomatis dia harus bertauhid. Mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya tauhid beribadah hanya kepada Allah Taala, berarti harus beribadah. Baik. Kemudian selanjutnya kata Al-Hafidz rahimahullah, wa yastaj'i isbat ar-risalah bil luzum, dan memberikan konsekuensi untuk menetapkan kerasulan dengan secara otomatis. Dengan secara otomatis. Mengapa? Karena tauhid tadi maknanya adalah ibadah kepada Allah, ibadatullah wahdahu. Bagaimana dia bisa beribadah pada Allah dengan benar kalau tidak mengikuti Rasul? Sahih? Berarti berkonsekuensi juga kalau ibadah pada Allah ya harus mengikuti caranya Rasulullah SAW. Selanjutnya, idman kadzdzaba Rasulullah faqad kadzdzaba Allah. Karena kalau dia menolak ajaran Rasulullah SAW, berarti dia menolak Allah yang mengutus Rasul tersebut. Berarti menolak yang mengutusnya, yaitu Allah SWT. Kalau menolak apa yang diutus oleh Allah, berarti dia tidak beribadah pada Allah. Kalau tidak beribadah pada Allah, berarti dia bertauhid. Kalau tidak bertauhid, berarti dia jatuh ke dalam kesyirikan. Lihat ikhwan ibn a'azzakumullah. Para ulama, pandangan mereka sangat tajam. Pandangan mereka sangat jauh. Sehingga berkata, ini Rasulullah SAW menyebut hanya tidak syirik, tidak diazab. Kalimat ini benar, jelas benar ini ucapan Rasulullah. Tidak syirik, tidak diazab. Iya, tidak syirik, tidak diazab. Karena orang tidak syirik itu berarti bertauhid. Orang bertauhid itu berarti beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Beribadah kepada Allahnya tentunya dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena Allah mengutus Rasulnya untuk mengajarkan ibadah tersebut. Taib. Maka kalimat Ibnu Hajar, li'annahu yastaj'i tauhid bil iqtida wa yastaj'i isbat ar-risalah bil luzum. Idman kadzdzaba Rasulullah faqad kadzdzaba Allah. Karena siapa yang mendustakan Rasulullah, berarti dia mendustakan Allah. Dan siapa yang mendustakan Allah, maka dia musyrik. Baik. Masih ada lagi? Masih. Kalau sudah beribadah kepada Allah dengan cara Rasulullah SAW, bagaimana kalau ternyata tidak seluruhnya? Ada yang dilanggar, jatuh ke dalam dosa. Ada yang diselisih, tidak sama dengan Rasul, jatuh ke dalam bid'ah. Maka keamanan tadi dari azab berkurang, berkurang, berkurang. Walaupun belum habis, tetapi berkurang dengan itu keamanannya. Karena tidak konsekuen. Katanya beribadah kepada Allah, mengapa melanggar perintah Allah? Katanya kalian bertauhid dan tidak syirik, kenapa kalian mengikuti hawa nafsu lebih kuat daripada mengikuti perintah Allah? Bukankah itu syirik? Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa antum ikhwan at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat seperti ini sama dengan kalimat beberapa ulama misalnya mengajarkan pada kalian, man tawaddo'a shahhat salatuhu. Siapa yang berwudu, salatnya sah. Kalimat benar atau kalimat salah? Kalimat benar. Siapa yang berwudu, salatnya sah. Jangan kemudian protes, Ustaz, ada yang berwudu tapi salatnya enggak sah. Karena enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Kayak salat jenazah. Ustaz, ada yang berwudu tetapi dia niatnya tidak ikhlas. Barakallahu fikum. Kalau dia enggak pakai sujud, enggak pakai ruku, namanya bukan salat. Namanya bukan salat. Perhatikan kalimatnya. Siapa yang sudah berwudu dengan baik, sahih, salatnya sah. Salat. Tentunya salatnya dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan semuanya. Mafhum? Qala di sini dikatakan mithla qaulil qa'il. Sama seperti ucapan seseorang, man tawaddo'a shahhat salatu. Siapa yang berwudu, salatnya sah. Ai ma'a sa'iris syurut. Tentunya dengan segenap syarat-syarat yang lain. Karena itulah disebut salat. Siapa yang sudah berwudu, maka salatnya sah. Siapa yang tidak berwudu dalam keadaan masih berhadas, maka tidak sah salatnya. Kita sedang berbicara tentang wudu. Adapun salatnya, ya tentunya ada rincian-rinciannya. Konsekuensi salat harus ada berdirinya, harus ada sujudnya, harus ada rukunya. Konsekuensi salat, la salatan liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salatnya tanpa Al-Fatihah. Itu semua pembahasan lain. Kita sudah ringkas dengan kalimat sholat. Artinya sholat yang benar. Sholat sempurna benar, tetapi kalau muhdis dia berhadats, dia tidak sah sholatnya. Walaupun sempurna dari berdiri sampai salam. Qauluhu afala ubasyirun nas, bolehkah aku beritakan pada manusia? Di sini kita mendapatkan pelajaran penting. Disunnahkannya, dianjurkannya untuk menyampaikan berita gembira. Jadi kalian tidak salah. Kalau kalian dapat berita gembira, kemudian menyampaikannya, besok libur. Iya kan? Gembira sekali. Padahal gak dapat pelajaran. Tapi itu benar dari satu sisi. Apa itu? Kalian gembira, ingin sahabat-sahabat kalian ikut gembira. Nah sekarang kita balik. Ustaz mau ngasih pelajaran sore hari. Kabar gembira atau bukan? Jangan sedih. Kalau sampaikan Alhamdulillah, pelajaran maghrib sampai isya akan dimulai kembali besok. Gembira menyampaikan pada yang lainnya. Ini barakallahu fikum sunnah. Mustahabbah. Istihbab bisyaratil muslim bima yasurruhu. Dari mana diambilnya? Dari hadis ini diantaranya. Sahabat Mu'ad berkata, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, ini berita gembira. Siapa yang tidak syirik akan diazab. Masya Allah. Apakah boleh aku beritakan pada manusia supaya mereka ikut gembira? Hanya saja dalam hal ini Rasulullah SAW menyatakan, jangan karena khawatir mereka akan menggampang-gampangkan tasabuk bil khairat. Akan meninggalkan musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayah sekedarnya saja. Yang penting gak syirik, cukup. Baik. Ternyata ini pun larangan bukan mutlakon. Bukan tidak boleh sama sekali. Tetapi jangan diberikan pada orang yang kalau dikasih berita ini akan bergampang-gampangan. Jangan. Lihat-lihat orangnya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Beritakan berita atau sampaikanlah pada manusia sesuai dengan kadar nalar mereka, kadar pemahaman mereka. Misalnya disampaikan pada thullabu ilmin yang sudah di tingkatan tsanawiyah dan TD, masya Allah. Hati-hati, kalian sudah dianggap Orang-orang yang akil, orang-orang yang masya Allah, ketika dikasih berita ini bukan, oh kalau begitu ya udahlah, nggak usah berlomba-lomba dengan kebaikan, amal soleh. Yang penting nggak syirik saja nggak diadab. Oh itu kita berarti salah sangka dengan kalian. Kalian orang-orang yang tullab ilmin yang akan paham, justru dengan ini akan bersyukur, masya Allah, betapa rahmatnya Allah. Semakin bersyukur semakin banyak ibadah, semakin saleh. Semakin dia beramal, beramal, beramal, agar membuat Allah semakin ridha, semakin ridha. Baik. Nanti akan dibahas insyaAllah lebih rinci lagi pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala.